Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah wa barik lana fi majlisina wa fi masjidina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha lana wa lil muslimina jami'a birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para pengurus masjid Ar-Rahman kota Bogor, para orang tua kami, para sesepuh serta para pendengar radioku, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, yang besar tidak disebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebutkan namanya, insyaallah kita yang hadir, semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan suara ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, sebelum kita memasuki kajian hadis arba'in, perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah memasuki yang namanya bulan Muharram. Kemungkinan ini sudah minggu yang kedua. Masuk minggu yang kedua, insya Allah. Masih belum terlambat untuk membahas tentang Muharram ini atau tentang tahun baru Islam ini. Perlu kita sadari, perlu kita fahami bahwasanya tahun baru Islam atau yang kita kenal dengan tahun Hijriah ini adalah syiar kita semua, milik kita umat Islam. Dan kita wajib menjaganya karena itu milik kita. Dan kita harus tahu, kita harus semangat seperti kita menjaga barang kita sendiri. Contoh, kalau kita ada mobil, anggaplah mobil Avanza yang harganya lebih murah daripada mobil Innova. Avanza itu milik kita, Innova itu mobil milik orang lain. Ya. Tentu orang yang berakal sehat, dia akan menjaga mobil miliknya sendiri daripada menjaga mobil orang lain. Kan begitu. Ada duit, pasti dibeliin bensin, mobil dia apa mobil orang dulu? Mobil dia dulu. Walaupun mobil dia lebih murah daripada mobil orang lain. Mobil dia apa saja? Mobil orang lain Innova, dua kali lipat. Tapi karena Innova punya orang lain, ngapain saya ngurus orang lain? Tentu saya memperbagus punya saya sendiri. Karena itu punya saya. Kan begitu ya? Atau contoh lain. Saya punya anak, laki-laki. Bapak punya anak, laki-laki. Kalau tentu orang yang normal, saya akan sekolahkan anak saya dulu. Sampai pinter, baru saya sekolahkan anak orang lain kalau ada rezeki. Tentu kalau anak saya sakit, kalau sama-sama sakit, saya akan membawa ke rumah sakit anak saya dulu. Kenapa? Karena ini anak saya, punya saya. Itu lumrahnya, dasarnya seperti itu. Kalau ada orang tua, anaknya sakit sudah mau mati, gak dibawa ke rumah sakit, malah anak orang lain cuman demam biasa diurus sampai masuk rumah sakit yang mewah, ini namanya dungu. Iya apa tidak ini? Iya kan? Masa punya orang, anak orang lain diurus, anak sendiri dibiarkan? Anak orang lain disekolahkan sampai S1, S2, S3, SS yang lain lah. Pokoknya terakhir S berapa? S9, SG. Nah. Tapi anaknya sendiri bodoh, enggak tamat SD. Kamu kenapa enggak sekolah? Bapak saya enggak nyekolahkan saya. Lo kok bisa? Bapak saya lebih peduli sama anak orang lain. Ah, ini namanya dungu. Dungu itu bodoh di atas bodoh. Sama seperti kita umat Islam, Bu. Kita ini punya tahun sendiri. Kita punya hijriah sendiri. Kita punya tanggal sendiri. Lah, kalau ada umat Islam lebih peduli dengan tanggal umat lain, tanggal milik orang lain, sementara tanggal punyanya sendiri enggak dia pedulikan, sama enggak dengan kasus mobil Avanza Innova tadi? Sama. Sama enggak dengan kasus anak dia dengan anak orangnya yang tadi saya ceritakan? Sama. Lebih peduli punya orang lain daripada punya dia sendiri. Berarti apa namanya? Dungu. Itu ya. Habib Ali ini kasar, Buya ngomong dungu kok daripada saya ngomong bahlul. Jadi memang betul itu umat Islam, kita ini punya tanggal. Tapi subhanallah, tahun baru Masehi rame. Tak tahu ngapain, ngabisin bensin aja, keliling-keliling, tu, malam-malam tiup trompet, lalu hidup kembang api. Api dihujani, apa langit dihujani api. Besoknya langit marah, balas balik. Diturunkan ya air. Akhirnya banjir Jakarta, banjir Bogor. Tuh. Sementara tahun baru Hijriah sepi. Paling beli mercon aja yang 1.000 rupiah itu isinya cuma 12 satu batang. Sedih kita wahai hadirin sekalian. Kenapa harus ada tahun baru Hijriah? Karena awalnya para sahabat, khususnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kepengen beda dengan umat lain. Karena Nabi sudah mengajarkan jangan sampai mirip dengan ajaran agama yang lain. Dari dulu jangan sampai mirip. Contoh apa? Panggilan sholat. Kan sejarahnya kan sahabat kan berdebat. Ada yang bilang manggil sholat pakai lonceng saja. Ada yang bilang manggil sholat pakai trompet saja. Ada yang bilang pakai manggil sholat pakai apa namanya? Yel-yel saja, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Karena lonceng itu mirip umat Nasrani. Trompet itu mirip umat Yahudi. Kita harus beda. Maka turunlah syariat azan. Beda sama umat lain. Apalagi puasa Asyura. Puasa Asyura awalnya umat Yahudi. Nabi enggak mau beda, makanya ditambah satu hari sebelumnya yaitu Tasu'a atau satu hari setelahnya. Harus beda. Dan yang lainnya, maka sahabat Umar bin Khattab juga kepengen. Ini umat Nasrani punya tanggal. Namanya Masehi. Masehi itu awalnya punya Nasrani. Lalu, maaf, orang Tionghoa itu juga punya tanggal kan? Malah lebih tua lagi dia. Sekarang tahun berapa tuh? 2500 berapa udah? Pokoknya lebih tua lagi. Bangsa Maya saja yang kemarin heboh itu kiamat pada tanggal berapa? 12 tahun 2 bulan 12 tahun 2012. Kiap sampai ada filmnya itu 2012. Saya waktu itu masih mondok, belum di Alba aja. Kawan-kawan rame-rame nikah masal. Kenapa nikah masal? Bentar lagi kiamat, Bro. Nanti kiamat buru-buru belum kawin kita. Kawin akhirnya. Ternyata modus aja biar bisa kawin. Alhamdulillah sampai sekarang belum kiamat. Tapi mereka punya tanggal kan? Punya tanggal sendiri. Sahabat Umar bin Khattab dan bangsa-bangsa yang lain lah. Orang Jawa aja ada tanggal sendiri kok. Pahing, Kliwon. Itu kalau di Jawa Tengah. Pengajiannya tuh malam Minggu ke apa malam Jumat Kliwon yang kedua. Hadirilah ini pada malam Rabu Pahing. Kalau malam Rabu enggak pahing enggak mau. Atau ini Wage dan seterusnya itu di Jawa Tengah. Tempat istilahnya seperti itu. Maka sahabat Umar bin Khattab kepengen beda. Ini umat Islam harus tahu sejarahnya dimulainya tahun baru Hijriah. Malu kita Pak umat Islam enggak tahu. Saya harus beda. Pokoknya umat Islam harus beda. Jangan sampai mirip dengan umat lain. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat yang lain. Dikumpulkan sahabat Zaid bin Thabit. Dikumpulkan sahabat Utsman bin Affan. Sampai anaknya sendiri, Abdullah bin Umar disuruh hadir. Ijtima' sahabat. Kemarin ijtima' ulama. Ini ijtima' sahabat. Ijtima' sahabat yang pertama ini. Apa? Sepakat gak kira-kira kita ini mengadakan tahun baru Hijriah? Sepakat. Oh, sepakat semua. Sepakat. Oke. Kira-kira, musyawarah lagi. Kira-kira, ini dimulainya tahun Hijriah ini kapan? Ini kira-kira dimulainya kapan ini? Ini lagi ijtima' sahabat nih. Akhirnya ada yang bilang, dimulai pada tahun gajah saja. Tahu tahun gajah? Tahun gajah itu Abraha menyerang Ka'bah. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya gak perlu ceritain lagi Abraha. Nanti panjang lebar sampai jam 11 nih. Ada sahabat bilang, oh jangan. Karena Abraha Nabi belum lahir. Jadi dimulai ketika Nabi lahir saja. Ya. Nabi lahir, sahabat protes. Oh, ketika Nabi lahir, saya belum masuk Islam. Ada yang bingung, Nabi lahir tahun berapa? Masih ikhtilaf. Ada yang bilang, semenjak Nabi kawin. Umur 25 tahun. Akhirnya disepakati, dimulainya bulan Islam pada saat Nabi hijrah. Karena kenapa? Karena pada hijrah tersebut semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Sudah, sepakat kita. Singkatnya begitulah pokoknya. Pokoknya tahun baru Islam dimulai ketika Nabi hijrah. Titik. Nah, setuju semua. Jadi perbedaan pendapat itu dari zaman Nabi itu sudah ada. Jangankan dari zaman sahabat, dari zaman Nabi sudah ada, Bu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, sahabat itu terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-Ash'ari. Ada yang mengatakan enggak, Nabi Isra Mi'raj hanya melalui ruhnya saja. Siapa? Sahabat Sayyidatuna Aisyah. Tuh. Ada lagi yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya saja. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Oh tidak, sebagian sahabat yang enggak mengatakan, oh enggak, Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya langsung. Jadi perbedaan pendapat di zaman Nabi sudah ada. Zaman sahabat tadi itu. Perbedaannya apa? Zaman dulu, kalau berbeda pendapat di forum saja. Di luar mereka saling menghormati, saling berangkul-rangkulan. Zaman sekarang, di dalam forum berdebat, di luar forum cakar-cakaran. Gak sampai di situ, di dalam forum debat di streaming sama dia. Ah, tengok tuh, tak si Bahlul ngomong dah, kata dia. Ah, itu orang sok pinter itu. Cuma sekarang ini, habis aib dibuka, habis aib dibeberkannya. Jangan ngomong dia tuh siapa. Itu zaman sekarang. Beda pendapat hal sepele, ributnya 10 tahun. Itu. Gara-gara apa? Gara-gara Indomie. Masak mie goreng apa mie rebus. Istilahnya seperti itulah. Pokoknya. Apa perlu saya sebutkan contoh yang lebih konkret? Bapak ibu sudah paham sudah. Di medsos sudah banyak. Beda sama sahabat dulu enggak? Kita dengarkan cerita. Ada Imam Malik sama Imam Abu Hanifah itu berdebat. Berdebat. Oh, Imam Malik sama Imam. Ini pendiri 4 mazhab. Ketika selesai berdebat. Datang orang namanya Imam Abu Layth As-Sa'di. Imam Abu Layth ini salah satu pendiri madhab juga. Alim. Bahkan diriwayatkan lebih pintar daripada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Lebih alim lagi. Tapi kenapa madhabnya tidak ada sekarang? Karena sepeninggal Imam Abu Layth tidak ada murid-muridnya yang muncul ke permukaan. Dan karya tulisnya tidak terjaga sampai sekarang. Beda kalau madhab Imam Syafi'i. Dari surat-suratnya sampai kitabnya yang gede terjaga sampai sekarang. Suratnya itu masih ada. Namanya Ar-Risalah. Suratnya Imam Syafi'i jumlahnya 250 halaman lebih. Jadiin kitab. Suratnya doang. Apalagi kitabnya. Makanya terjaga sampai sekarang. Kata Imam Malik, ketika Abu Lat kita datang ke Imam Malik, ya Imam Malik, ya, kenapa kau tadi berdebat dengan Imam Abu Hanifah? Aku melihat engkau keringat dingin. Apa kata Imam Malik? Aku enggak pernah bertemu dengan orang yang lebih cepat akalnya melebihi Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu ahlu ra'i, rasionalis, ahli akal. Pakai akal-akal itu Imam Abu Hanifah hebat. Makanya pendapat kebanyakan pendapat fikih, hukum fikih yang ada di dalam fikih Imam Abu Hanifah kebanyakan masuk akal semua. Karena beliau menggunakan metode al-istihsan. Contohnya dalam mazhab Imam Syafi'i, orang wanita haid tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh. Ini sekedar pengetahuan saja. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh, karena istihsan tadi. Kenapa? Kesian perempuan. Kalau haid tidak boleh baca Al-Quran, nanti tidak bisa ibadah. Pakai akal. Itu Imam Malik menghormati Imam Abu Hanifah. Tidak ada Imam Malik, oh, Bahlul Hanifah. Tidak ada. Menghormati. Begitu juga ketika Imam Abu Lat datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, ya, kenapa tadi aku lihat kau berdebat dengan Imam Malik, aku lihat kau gugup ketakutan, terbata-bata. Padahal kau orangnya cerdas. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku enggak pernah bertemu berdebat dengan orang yang hafalannya sangat kuat, melebihi hafalan daripada Imam Malik. Karena Imam Malik itu orangnya hafalannya kuat. Terbukti beliau orang yang pertama mengarang kitab hadis. Namanya Al-Muwatta Ibn Malik. Konon katanya ibu-ibu yang hamil, yang kesusahan melahirkan, kata dokter disuruh sesar, beli kitab Muwatta, taruh di atas perutnya. Insyaallah anaknya lahir dengan selamat. Amin. Kalaupun di sesar, insyaallah sembuh dengan cepat. Di kitab Muwatta ini, saking barokahnya. Gitu ulama dulu tuh saling hormati, pada saling berdebat. Coba ulama zaman sekarang gimana sih anu tuh? Enggak ada apa-apa ya dia. Itu sekarang ustaz sekarang saling meremehkan. Padahal bahasa Arabnya paling bawah. Sama sahabat begitu, saling menghormati. Selesai berdebat, oke, sepakat. Tahun baru Hijriah dimulai, tahun baru Islam dimulai ketika Nabi hijrah. Selesai bubar. Datang lagi ijtima sahabat yang kedua. Kapan? Membahas apa? Bahas lagi. Kira-kira tahun baru Hijriah ini dimulai bulan berapa ya? Apa bulan Rabiul Awal? Nabi kan lahir pada bulan Rabiul Awal. Atau bulan Syaban? Karena Nabi mengatakan Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Wa Syaban Syahri. Dan Syaban adalah bulanku. Loh, kalau Syaban bulan Nabi, kenapa enggak bulan Rajab aja? Bulan Allah. Kalau begitu, kenapa enggak dimulai bulan Ramadan saja? Akhirnya berdebat sahabat. Ini bingung nih. Mulainya bulan kapan ini? Akhirnya sahabat pun bermusyawarah. Berdirilah sahabat Umar bin Khattab. Ya. Udah begini saja dah. Kenapa? Ini kira-kira sekarang ini bulan apa? Oh, sekarang bulan Syawal. Bentar lagi akan datang bulan Haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena zaman dulu enggak ada HP, enggak ada mobil. Jadi orang kalau mau naik haji, 4 bulan sebelumnya sudah berangkat. Naik unta. Lalu ketika bulan haji, orang kumpul di kota Mekah. Orang kumpul di kota Mekah, maka saat itu adalah momen terbaik kita untuk memberikan informasi kepada hadirin-hadirin atau jamaah haji. Kabari bahwasanya kita umat Islam punya tahun baru Hijriah. Kapan dimulainya? Setelah Dzulhijjah bulan apa? Bulan Muharram. Berarti kita mulai tahun barunya bulan Muharram. Kenapa? Karena Dzulhijjah itu orang-orang pada kumpul, jadi enak ngasih tahu. Karena zaman dulu enggak ada WhatsApp, enggak ada radioku. Kalau zaman sekarang kan enak, hadirilah pengajian bersama Buya Yahya di Majalengka. Bagi Anda yang tidak bisa hadir, silahkan pantengin radioku 10.89 AM. Selesai. Zaman dulu enggak bisa. Kapan lagi mau ngumpulin orang ramai kecuali musim haji. Makanya dimulai tahun baru Hijriah pada bulan Muharram. Itulah cerita singkat adanya tahun baru kita. Jadi kalau ditanya besok bagaimana cerita dimulainya tahun baru Islam, itu ceritanya. Tidak hafal saya Pak Ustadz. Panjang benar Pak Ustadz itu cerita. Ada live di Radio Kubogor. Tinggal download, like, dan share. Tonton lagi setelah ini. Nah itu ya. Dan kenapa dimulai pada bulan Muharram? Karena salah satu ya, salah satu alasannya yang saya ceritakan barusan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sangat sedih. Di awal-awal ceramah saya tadi, pengajian tadi sudah saya ceritakan, umat Islam justru tidak peduli dengan tanggalnya sendiri. Bahkan ada di antara umat muslim yang tidak tahu sekarang ini tahun baru yang keberapa. Tahun berapa sekarang? 1440. Alhamdulillah. Karena kita jamaah Al-Bahjah wajib beli kalender Hijriah. Saya enggak punya Pak Ustaz. Habis ini datang ke tim beli sama Ustaz Arif Alfian. Tahun baru Hijriah. Belilah. Jangan tahun baru Masehi kalendernya 3. Hijriah 1 enggak ada. Beli 1 tahun baru Hijriah. Kalau perlu beli banyak-banyak, taruh di musolanya, taruh di anunya sebagai amal. Lumayan 1 tahun, Pak. 25.000 setahun pahalanya ngalir terus. Kapan lagi? Bahkan ada di antara umat Islam yang tidak hafal bulan Hijriah, enggak hafal. Saya pernah ngetes itu, anak mahasiswa, maha besar, mahasiswa pelajar yang paling besar. Bukan besar badannya, besar pendidikannya. Tapi ketika ditanya tentang bulan bulan Hijriah, sama seperti orang yang tidak hafal surah Al-Kafirun. Bolak-balik. Kuliah Al-Kafirun, la abud ma ta'budun, wala antum abidun ma abud, wala antum abidun ma abud, wala an abidun ma abadtum, wala antum abidun ma abud, wala an abidun ma. Bolak-balik. Kapan akum dinukum liyadin? Sama, coba sebutkan bulan Muharram, bulan Hijriah, iya, hafal Pak Ustaz. Coba, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, balik lagi ke Rabiul Awal, balik lagi ke Jumadil Akhir. Nah, hafalnya apa? Ramadan saja. Habis Ramadan apa? Syawal. Habis itu, tidak tahu lah apa lagi Ustaz, habis Syawal, tidak tahu. Ya. Itu yang terjadi pada umat Islam. Betul atau tidak nih, Bu? Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, lebih sedih ini, umat Islam tidak tahu kapan tanggal lahir dia. Saya hafal Pak Ustaz tanggal lahir saya kapan? 21 Januari, bukan itu. Tanggal hijriahnya, tahun berapa kamu lahir? Enggak tahu Pak Ustaz, cengengesan akhirnya dia ketawa saking malunya. Itu. Kapan kamu lahir? Saya lahir tanggal 16 Agustus Pak Ustaz. Loh. Kenapa enggak tanggal 17 Agustus? Kan 17 Agustus katanya dapat apa namanya tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan. Enggak tahan saya Pak Ustaz di dalam perut saya panas. Udahlah keluar aja saya, enggak ada AC dalam rahim mak ini. Terus tanggal hijriahnya kapan? Tak hafal saya. Itu yang terjadi pada umat Islam. Bahkan ada di antara orang, dia tanggal Masehi aja enggak hafal, apalagi hijriahnya. Di kakaknya ditulis 3 Februari 1992. Di rapotnya 1993. Di SIM-nya 1994. Beda tahun. Lahirnya enggak kawin-kawin. Kenapa? Beda kakak, beda akte Pak Ustaz. Susah ngurusnya, enggak kawin-kawin. Padahal Bapak sekalian, bulan Hijriah itu penting. Anak kita yang pertama kali ditanya dalam masalah agama adalah Hijriahnya. Ya, mau tahu buktinya? Nih, tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh ada berapa, Bu? Ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tanda baligh itu ada 3. Kalau mazhab Imam Malik ada 4. Mazhab Imam Hambali ada 7. Mazhab Imam Abu Hanifah 15. Paling enak mazhab kita udah 3. Tapi darah haid paling ribet mazhab Imam Syafi'i. 15 macam darah haid. Kalau putih agak merah-merah, ini begini. Kalau merah hitam begini. Kalau merah agak kuning-kuning begini. Itu mazhab Imam Syafi'i itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i istrinya banyak. Katanya 99. Gila kawin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kawin bukan nafsu, tapi untuk meneliti darah haid. Karena enggak mungkin Imam Syafi'i ngarang aja, darah ini enggak mungkin. Pasti diteliti dulu. Dan darah haid itu enggak mungkin diteliti kecuali nikah dengan perempuan yang halal. Makanya Imam Syafi'i istrinya banyak. Tuh, jadi jangan suudon sama ulama. Ini ada ustaz kawin dua dibully habis-habisan. Padahal saya nikah untuk meneliti darah haid. Namanya istiqra. Tuh. Kalau belajar ilmu Imam Syafi'i namanya dalilul istiqra. Jadi Imam Syafi'i menikahi 99 wanita untuk meneliti darah haid yang ada seluruh wanita di Indonesia sampai akhir zaman. Nah, itu ya. Apa Habib Ali hafal? Enggak hafal saya. Soalnya saya enggak pernah haid. Dari lahir sampai sekarang enggak pernah saya. Alhamdulillah. Kembali kepada pembahasan. Dalam mazhab Syafi'i, tanda-tanda balik ada tiga. Satu apa? Keluar, maaf. Saya bukan berbicara yang vulgar, tapi berbicara fiji. Keluarnya sperma, baik laki maupun perempuan. Betul? Loh, perempuan keluar sperma? Iya, perempuan keluar sperma. Bagaimana bentuknya? Gak bisa saya sebutkan di sini. Kedua, keluarnya darah haid bagi perempuan. Laki-laki gak mungkin keluar haid. Kalau ada laki-laki keluar haid, bukan keluar darah, bukan haid. Ambeien namanya. Yang ketiga, kalau laki-laki dan perempuan keluar sperma dan keluar haid, itu minimal umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Jadi misalnya 16 hari kemudian dia ulang tahun, lalu tiba-tiba hari ini, 16 hari lagi ulang tahun dia yang ke-9. Hari ini tiba-tiba keluar darah haid. Atau maaf keluar sperma. Maka kita katakan dia baligh. Tapi kalau enggak keluar haid, enggak keluar sperma, enggak mimpi basah, bagaimana? Ketiga, apabila sudah sampai umur 15 tahun, baik si anak itu belum pernah haid atau belum pernah mimpi basah keluar sperma, maka ketika sampai umur 15 tahun kita hukumi baligh. Selesai mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik ditambah satu, kapan keluar bulu kemaluannya? Kalau ada bulu kemaluan dalam mazhab Imam Malik, baligh dia. Kalau belum ada, belum baligh. Nah, itu ya. Wah, mazhab lain lebih panjang lagi. Di antaranya ada jakung, itu baligh tuh. Dalam mazhab lah, yang paling simpel mazhab kita lah. Maka si anak kalau 9 tahun kurang 16 hari keluar haid, keluar mani, kita katakan dia baligh. Tapi itu tanggal hijriahnya, bukan masehinya. Misalnya dia lahir tanggal 17 Januari. Tiba-tiba tanggal 2 Januari dia keluar darah haid. Apakah kita katakan dia itu baligh? Tidak. Kenapa? Karena hijriah dan masehi beda. Hijriah dan masehi beda 2 tahun, Pak. Loh, beda ya, bayangkan. Buktinya apa? Selama ini kita tahu nabi itu wafat umurnya berapa? 63 tahun. Betul ya? Nabi itu wafat umurnya 63 tahun. Itu hijriahnya, Pak. Masehinya, nabi wafat umur 61 tahun. Baru tahu kan? Karena perbedaan hijriah dan masehi beda 2 tahun. Makanya kalau saya itu ditanya, Habib Ali lahir tanggal berapa? 3 Februari 1992. Loh, Habib Ali gak nyebut hijriah? Bukan. Kenapa nyebut masih? Awet muda 2 tahun. Karena kalau hijriah lebih tua 2 tahun. Umur saya sekarang berapa? 92 berarti. Hah? 25 ya? 26. Kalau hijriah umur saya 28. Itu. Kamu umur berapa masehinya? Hah? 28. Hijriahnya umurnya 30. Tanggalnya berapa? Cari sendiri nanti. Beda 2 tahun. Lalu juga rata-rata hukum yang di dalam fikih itu semuanya larinya ke hijriah, bukan masehi. Buktinya apa? Besok Ramadan apa tidak hijriah kan? Ada yang mengatakan hisab, ada yang mengatakan ru'yah, dua-duanya sama benar. Yang enggak benar yang mana? Yang enggak puasa itu yang enggak benar. Besok Idul Fitri, ada ru'yah, hilal, sama-sama benar. Yang benar yang di mana? 4 hari sebelumnya sudah Idul Fitri. Nah, itu enggak tahu mana metode apa itu. Katanya metode air pasang, baru tahu mana. Metode air pasang bisa menentukan awal bulan. Di Pontianak itu setiap sore air pasang. Berarti setiap sore ganti bulan. Hebat. Al-Bahjah 4 itu di Pontianak itu di depannya sungai. Pagi surut, sore pasang. berarti sore ganti bulan. Kalau ngikut metode beliau ini. Dan saya tanya langsung kepada Sekretaris Robetoh Alawiyah Pusat, itu metode tidak benar. Jadi bukan kata saya, kata Sekretaris Robetoh Alawiyah Pusat, Al-Habib Insinyur IR Abdus Salam Alwi Al-Hinduani. Maka sebenarnya itu kembali kepada Hijriah. Tapi umat Islam, ya Allah, ditanya kapan lahirnya bulan Hijriah, tidak tahu saya. Tiba-tiba saya lahir, emak saya nulis Masehi saja. Hijriahnya kapan, tidak tahu saya. Emak saya pokoknya tanggal Hijriah belum dibeli masa itu. Maka sungguh merugilah anak ini. Nanti di batu nisannya, di batu nisannya itu yang ditulis Hijriahnya, telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Ahmad Kamtono bin Edi Rusmadi misalnya. Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Yang ditulis Masehinya, padahal yang harus ditulis Hijriahnya. Kenapa? Nanti di alam kubur ditanya sama malaikat, ente meninggal tanggal berapa bro? Dibilang, saya meninggal tanggal 17 Juni. Oh, kena pentung malaikat. Malaikat, tanggal berapa itu? Nggak tahu malaikat. Tanggal Hijriahnya. Lahirnya tanggal Hijriah, ulang tahun tanggal Hijriah, semua yang berhubungan dengan Islam termasuk tadi. Ulang tahun, lalu haid, lalu maninya, hamilnya, siklus haid. Haid itu minimal yaumun wa lailah. Haid itu minimal satu hari, satu malam. 24 jam. Kebiasaan perempuan haid itu 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Habib paling hafal pernah haid, saya belajar. Lalu jarak suci antara kedua-dua haid paling lama, kalau dia haidnya 1 hari 24 jam, maka paling lama 29 hari. Tapi rata-rata 23 sampai 24 hari rata-rata. Ini panjang ini. Itu yang dihitung Hijriahnya, bukan Masehinya. Jadi kalau ada Pak Ustadz gak hafal bulan Hijriah, dia gak bakalan bisa menghitung darah haid istrinya. Dia kira istrinya istihadoh. Karena apa? Sudah lebih 7 hari Pak Ustadz. Biasanya istri saya ini haidnya 7 hari. Atau sudah lebih daripada 15 hari Pak Ustadz. Biasanya istri saya ini 12 hari, 13 hari. Saya kira istihadoh. Saya tabrak aja. Udah gak kuat saya. Ternyata masih darah haid. Haram apa tidak? Haram. Kesian di sini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini mukadimah setengah jam. 32 menit 55 detik. Tak apa-apa. Jadi inilah pentingnya kita memahami sejarah bulan Islam. Jangan sampai kita umat Islam tidak hafal tanggal kita sendiri. Jadi sekarang sudah tahu ya sejarahnya, kapan mulai, kenapa harus ada tahun baru Islam, kenapa dinamakan Hijriah, kenapa dimulai bulan Muharram, lalu betapa pentingnya tanggal Islam bagi umat Islam. Nah sekarang pulang ke rumah, PR cari, catat sendiri kapan tanggal lahir Hijriah saya. Bagaimana Pak Ustadz, saya gak paham ilmunya. Ada Ustadz ahli falak. Ah, datangi, tanya dia. Oh susah ketemu dia Pak Ustadz, ah bayar. Kadang Ustadz itu kalau ketemu gratis gak mau dia buka pintu. Tapi kalau dikasih sembako, amplop 500 ribu dibuka pintu dia. Ahlan wasalan, sila, mau kopi apa susu. Tahu dia ini dapat amplop ini. Gak apa-apa. Demi agar kita tahu tanggal lahir kita. Urusan dia berdosa apa tidak, itu urusan dia sama Allah sudah. Yang penting kita tahu tanggal Hijriah kita. Atau ada yang lebih gampang lagi apa? Sekarang zaman canggih. Zaman teknologi. Ada saya pernah nemukan di Google itu cara mengetahui atau mengkonvert tanggal Masehi ke tanggal Hijriah. Ah, cari itu. Saya pernah coba itu ternyata betul. Saya lahir 3 Februari 1992. Pas saya betul-betul saya lahir di Masya'ban. Saya lahir tanggal 5 Sya'ban. Dulu saya waktu pondok dalwa belajar falak, saya sudah ngitung. Dan ilmu falak ini ilmu yang paling sulit dipelajari. Paling sulit. Tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Ilmu falak. Saya kira ilmu yang paling sulit itu ilmu waris. Ternyata ilmu falak yang paling sulit. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sudah tepat pukul 9. Mungkin pada kesempatan kali ini kayaknya sudah pas ya, cukup tentang sejarah daripada bulan Islam. Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita tidak tahu sejarah umat Islam. Apa sejarah tanggal bulan Islam, khususnya bulan Hijriah. Dan tidak cukup tahu tahun saja, tidak cukup tahu tanggal saja, kita harus tahu tanggal-tanggal penting yang terjadi pada bulan Hijriah. Seperti 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. 10 Asyura, hari Asyura, hari Karbala. Apalagi 10 Dzulhijjah, hari Arafah. 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Dan hari 17 Ramadan, hari turunnya Al-Qur'an. 15 Syaban, malam nisfu Syaban. 27 Rajab, malam Isra Mi'raj. Dan malam-malam yang lain. Jangan tahu 22 Oktober hari Sumpah Pemuda, 10 November hari Pahlawan. Hari Islam dia enggak tahu. Catat langsung anu. Saya enggak ada bulan Hijriah Pak Ustaz. Ah, beli habis ini. Al-Bahjah banyak itu. Ada di radioku. Beli Rp25.000 satu lembar. Habib Ali promosi ya. Saya enggak pernah dapat untung, ngapain saya promosi? Enggak ada Rp100 enggak masuk. Ngapain saya promosi? Lalu kenapa? Saya enggak mungkin bisa mengenalkan bulan Hijriah kalau bapak ibu sendiri tidak ada tanggal kalender Hijriahnya. Percuma itu. Enggak bakalan hafal. Ini saja yang disampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.